Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء في التطير، باب apa yang datang dari ancaman-ancaman terhadap praktek tatayur. Musannif rahimahullahu ta'ala, penulis menyatakan babu maja'a fit tatayyur ay maja'a minan nahyi anhu wal wa'idi fi. Maksudnya bab apa yang datang dari larangan-larangan, ancaman-ancaman terhadap praktek-praktek tatayyur. Kalimat tatayyur, masdar tatayyara yatatayyaru tatayyuran. Masdar dari fi'il tatayyara. Yatatayyaru tatayyuran. Kadang-kadang disebut pula dengan tiyarah. At-tiyarah dikasrahkan di ta, difathahkan di ya, dan kadang-kadang pula disukunkan. Bagaimana kalau disukunkan bacanya? At-tiyarah. At-tiyarah. Kadang disebut at-tiyarah difathahkan ya-nya, kadang dibaca at-tiyarah. Ismu masdarin min tatayyara tiratan. Itu adalah isim masdar dari kata tatayyara. Ya tatayyaru tatayyuran au tirah tiratan au tiratan. Asluhu at-tatayyur bis-sawanih wal-bawarih. Asalnya adalah bertatayyur dengan sawanih dan bawarih. Kalau orang berdiri di sini kemudian menghalau burung, maka ada burung yang terbangnya ke sana, ada yang terbangnya ke sini. Ada sawaneh disjulukinya, ada bawareh. Barakallahu fikum. Minat tayri, apakah dari jenis burung-burung? Wadzabba atau yang lainnya dari binatang-binatang yang dihalau? Wa kana dzalika yasudduhum an maqasidihim. Biasanya tiarah ini menjadikan mereka terhalang, ya sudduhum, menghalangi mereka, an maqasidihim, dari tujuan mereka, khususnya al-bawarih, karena bawarih terbangnya ke belakang, seakan-akan menyuruh mereka pulang, sehingga mereka akan berkata, kita tidak jadi berangkat. Mengapa? Apa kalian tidak lihat tadi burung-burung? Mereka terbang begini dan begitu. Anggapan-anggapan sial ini aslinya tatayur secara umum. Anggapan sial dengan tanda-tanda tertentu. Ini barakallahu fikum. Anggapan sial dengan alamat, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda tertentunya bisa dalam bentuk tayr, kemana terbangnya, bisa dalam bentuk adat, angka-angka, bisa dalam bentuk saut, suara-suara, bisa dalam bentuk asma, al-ayyam, bisa dalam bentuk asma, asyuhur, wa ghairi dzalik. Kalau namanya harinya hari ini, maka itu alamat siang. Kalau kebetulan bulannya bulan Safar, itu bulan sial. Kalau angkanya angka 13, itu angka sial. Kalau burungnya terbang ke belakang, itu alamat sial. Dan lain-lain. Sehingga ininya tidak jadi definisi. Kenapa? Karena bisa macam-macam. Mungkin bisa sesuatu yang sekarang tidak saya sebut. Mungkin di tempat lain ada. Seperti suara toke. Toke aman. Toke bahaya. Toke aman. Toke bahaya. Loh, gak bunyi lagi. Berarti bahaya. Jangan berangkat. Sama saja, walaupun dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab, tidak ada, tidak disebut tentang toke. Karena itu hanya di Indonesia saja. Tetapi itu sejenis. Oleh karena itu, tidak disebut rinciannya, hanya disebut alamat. At-tasya'um. At-tasya'um, anggapan sial, bi-alamat. Dengan tanda-tanda tertentu. Fattalaha asy-syari'ah. Maka anggapan sial yang seperti ini dibatalkan, dihapuskan oleh syariat Islam. Fanafahu asy-syar'u wa abtalahu. Dinafahu dihilangkan, abtalahu dianggap batil. Wa akhbara annahu la ta'thira lahu. Dan dikhabarkan dalam syariat bahwa semua alamat-alamat yang kalian sebutkan itu tidak ada pengaruhnya. Fi jalbi naf'in au daf'i durrin. Enggak ada pengaruhnya dalam mengambil manfaat atau menolak mudharat. Qala al-Madaini rahimahullahu taala. Al-Madaini adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Saif al-Akhbari, seorang muarrikh ahli sejarah, nasab, nasab maknanya ahli dalam masalah nasab, hafiz, penghafal, lahu kitab Az-Zajr wal-Fa'l, punya kitab namanya Az-Zajr wal-Fa'l. Az-Zajr adalah Zajr al-Tayri, menghalau burung untuk melihat kemanakah terbangnya. Wal-Fa'l lawannya Az-Zajr, lawannya Tasha'um. Tasha'um anggapan sial, sedangkan Al-Fa'l adalah anggapan baik. Nanti akan dibahas tentang al-fa'lu. Ala kulli hal, kata al-Madaini, sa'altu Rukbah ibn al-Ajjaj. Aku pernah bertanya kepada Rukbah ibn al-Ajjaj, mas saneh, apa itu saneh yang jamaknya sawaneh? Qala mawallaka mayaminahu. Itu yang terbang ke kananmu. Mayaminahu, terbang ke kanannya. Kultu famal barih. Apa itu al-barih? Yang terbang ke sebelah kirimu. Makanya sering bawarih dianggap sial. Kalau ke kanan, tetap berangkat. Kalau ke kiri batal berangkat. Walladzi yaji'u min amamika, sedangkan yang datang dari depanmu disebut natih. Dan yang dari belakangmu disebut natih. Min khalfika wal qa'id wal qa'id. Walladzi yaji'u min amamika, yang datang dari depanmu, fahuwa natih, jamaknya nawatih. Walladzi yaji'u min khalfik, yang datang dari belakangmu disebut al-qa'id wal-qa'id. Kalau dari depan natih atau natih. Kalau ini seorang dari orang jahiliyah, ini saya gambar bundar karena dari atas lihatnya, jadi kepalanya aja yang kelihatan, hanya kelihatan pundaknya sedikit, hanya kelihatan kakinya sedikit. Ini orang berdiri dari atas. Kalau dari depan begini burungnya terbang ke belakang sana, namanya nateh. Kalau dari kanan atau ke kanan disebut saneh. Kalau ke kiri disebut bareh. Kalau dari belakang maka disebut qa'id atau qa'id. Jamaknya nawat, nawateh, sawaneh, bawareh, qawa'id. Ala kulli hal, tidak dihafalkan juga enggak apa-apa, karena itu kebiasaan jahiliyah yang tidak perlu dipelajari. Walamma kanat at-tiyarah min asy-syirki al-munafi li kamal at-tauhid al-wajib. Dan karena tiarah itu termasuk kesyirikan yang menafikan li kamal at-tauhid al-wajib, yang menafikan kesempurnaan tauhid yang harus. Berarti syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Siapa bilang syirik besar? Kalau disebut munafi likamal, menghilangkan kesempurnaan, maka syiriknya bukan syirik besar, syirik kecil. Tetapi kalau menghilangkan tauhid sama sekali, baru syiriknya syirik besar. Baik. Kenapa harus kata ada kata al-wajib? Untuk membedakan dari kesempurnaan yang tidak wajib. Kalau kita bicara salat misalnya, di dalam salat ada wajibat, kewajiban-kewajiban. Ada mukammilat, penyempurna. Ada yang wajib, ada penyempurna. Ada lagi yang disebut dengan yang kalau tidak dikerjakan batal sholatnya. Hah? Arkan. Atau ada ruknu sholat, rukun-rukun sholat. Ada kewajiban-kewajiban sholat. Ada penyempurna-penyempurna sholat. Kalau rukun-rukun sholat tidak ada, batal sholatnya. Kalau kewajibannya tidak ada, dosa dia, tapi tidak batal. Kalau penyempurnanya enggak ada, enggak apa-apa, tapi sholatnya enggak sempurna. Alhamdulillah. Tapi sekarang tauhid, ada yang harus rukun-rukun tauhid. Enggak ada, kafir dia. Ah, begitu. Ada lagi yang merupakan kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi tauhid. Kalau enggak ada, dosa dia, tapi dia masih muwahhid. Ada penyempurna. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ada salat kan enggak apa-apa. Kalau penyempurna tauhid enggak ada, bukan enggak apa-apa, dosa dia. Karena tauhid itu harus sempurna. Makanya ketika seorang ulama menyatakan dengan kalimat Kamalut tauhid, ada kata al-wajib, kesempurnaan tauhid yang harus. Sebab kalau kesempurnaan tauhidnya enggak ada, bukan kayak salat tadi enggak apa-apa, enggak dosa, enggak. Dosa asimun. Baik. Kembali kepada kita. Di antara konsekuensi dari tauhid adalah tawakal. Di antara konsekuensi tauhid adalah tawakal. Tauhid tidak sempurna tanpa tawakal, sahih? Enggak akan sempurna tauhid tanpa tawakal. Tetapi kalau tawakal ditinggalkan, bukan seperti salat tadi, meninggalkan penyempurna, enggak apa-apa cuma salatnya enggak sempurna saja. Kalau tauhid tidak sempurna dia dosa. Kalau tidak sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya yang mengganggu dan merusak tawakal? Pikiran-pikiran tadi. At-tatayyur. Wah, ini angka 13. Enggaklah, saya enggak mau di kamar ini. Sudah pembagian kamar sudah selesai. Ya tapi saya kamar 5 aja, kamar 7 aja. Saya enggak mau kamar 13. Mengapa? Ya, nomornya 13. Kalau 13 kenapa? Kalau 14 kenapa? Kalau 12 kenapa? Apa bedanya? Ini barakallahu fikum yang namanya kurang tawakal. Dosa enggak? Dosa. Kalau sudah mempengaruhi dosa. Kalau sudah mempengaruhi amdaka aw radda yang menyebabkan kamu tenang dan menyebabkan kamu tidak tenang, itu dosa. Tetapi kalau cuma dalam pikiranmu tapi kamu lawan, wah itu 13. Enggak apa-apalah. Tawakkal Allah, enggak apa-apa. Pikiran tadi kamu lawan. Emang kenapa kalau 13? Kembali kepada kitab. Walamma kanat ittiyarah minasyirkil munafi likamalit tauhidil wajib likawniha min ilqa'is syaitan. Karena itu merupakan bisikan-bisikan syaitan yang dilemparkan oleh syaitan, adalah bisikan-bisikan. Min ilqa'i syaitan, dari lemparan syaitan. Wa takhwifihi wa waswasatihi, dari takhwifnya syaitan dan dari waswasah syaitan. Bisikan-bisikan syaitan dan takhwif, menakut-nakuti. Disebutkan oleh muzannif rahimahullahu taala dalam kitab tauhid, tahdhiran mimma yunafi kamal tauhidil wajib, sebagai peringatan dari apa-apa yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang harus. Kesempurnaan tauhid yang harus. Berkata muzannif rahimahullahu taala, wa huwa syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala, kata musannif, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 131, ala innama ta'iruhum 'indallah, ketahuilah bahwa ta'iruhum 'indallah, bahwa kesialan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Apa terjemahannya? Jangan lupa, ta'ir, walaupun asal katanya dari ta'ir, burung, tapi jangan diterjemahkan burung. Karena maknanya sudah bergeser. Anggapan sial karena burung-burung. Karena zajrut ta'ir, menghalau burung. Burung terbang ke sini maknanya begini, burung terbang ke sana maknanya ke sana, burung terbang ke depan berarti kita boleh maju, burung terbang ke belakang berarti kita harus pulang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum terjemahan makna ta'ir. Sehingga terjemahan yang benar adalah ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwa yang menakdirkan kesialan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kesialan mereka di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mau mengerti. Kalau dikaitkan dengan apa yang sedang kita bahas, maka maknanya apakah burung terbang ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang, maka Kalau Allah takdirkan kesialan pasti terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Mau burung terbang kemanapun enggak ada urusan. Kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi. Kalau Allah kehendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Ini makna yang terkandung dalam ayat ini. Barakallahu fiikum. Di dalam syarahnya dikatakan dzakara ta'ala hadhil ayah fi siyaqi qawlihi ta'ala fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ayat tadi kelanjutan dari ayat ini, yaitu dari kalimat fa idza ja'athumul hasanah, kalau datang kebaikan, qalu, mereka berkata ini memang pantas buat kami. Kata orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir dari kalangan Fir'aun wa man ma'ahu, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kalau ada kebaikan-kebaikan, lana hadih, ini memang hak kita, kita pantas untuk mendapatkan ini. Tetapi wa in tusibhum sayyi'atun, kalau terjadi kejelekan pada mereka, yattayyaru bi Musa, mereka menganggap kesialan itu karena sebab Musa. Wa man ma'ah, dan yang bersamanya. Ini musibah terjadi karena Musa dan pengikut-pengikutnya. Yattayyaru bi Musa. Ingat makna tiyarah, at-tasya'um bi alamatin ma, menganggap sial dengan tanda-tanda tertentu. Di antara tanda-tanda ini, ada yang mereka katakan ini sial gara-gara Musa. Waman ma'ah, pembawa sial katanya. Tidak boleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kita menganggap ada sesuatu yang dianggap pembawa sial. Tidak. Kesialan itu ditakdirkan oleh Allah. Insya'a waqa'a wa insya'a lam yaqa'. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Enggak ada kaitannya dengan si fulan membawa sial, si alan membawa sial, sini membawa musibah dan seterusnya, enggak ada. Itu tasyabbuh dengan ucapan Fir'aun dan bala tentaranya yang mengatakan kalau ada kebaikan, lana hadih, ini adalah hak kami. Kalau ada kejelekan, mereka berkata ini pembawa sialnya adalah Musa katanya. Al-ma'na anna ala Fir'aun idza asabathumul hasanah. Maknanya bahwa Fir'aun kalau mereka tertimpa kebaikan, ayal khasab was-sa'ah wal-'afiyah, apa itu hasanah? Bisa khasab, kesuburan. Wasa'ah, keluasan rizki. Wal'afiyah, kesehatan-kesehatan. Demikian sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid dan lainnya. Maka mereka akan berkata dengan sombong, lana hadih, ini memang hak kami. Aina nujadirun walhaqiqun bihi wa nahnu ahluhu. Ini mereka berkata, kami al-jadirun, yang pantas. Jadir, pantas. Wal-haqiqun, kami yang berhak. Wanahnu ahluhu, dan kami memang orang-orangnya yang pantas mendapatkan kebaikan itu. Sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun, sebaliknya ketika ditimpa kejelekan-kejelekan, aibala'un wa qahtun, bala bencana, qahat paceklik. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka mereka akan menganggap ini kesebab sialnya karena Musa dan pengikut-pengikutnya. Fayaqulun, mereka berkata, hadza bisababi Musa wa ashabuh, ini karena sebab Musa dan pengikut-pengikutnya. Ini gara-gara Musa dan pengikut-pengikutnya, kata mereka. Asabana bi syu'mihim, kita terkena kesialan Musa dan pengikutnya. Kita terkena sial dari Musa dan pengikutnya. Mereka-mereka ini pembawa sial. Astagfirullah. Ini ucapan Fir'aun dan bala tentaranya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwa kesialan itu di sisi Allah, ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Ada Musa atau tidak ada Musa alaihi salam, apakah burung terbang ke kanan, ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, apakah ada suara tokek atau tidak, apakah angkanya 13 atau 14 atau 12. Kalau Allah timpakan musibah, akan terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, yang akan terjadi. Ini mana ta'iruhum indallah, bahwa kesialan mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhtafi bi taqdir barakallahu fikum.